two, three. Cek suaranya, ah, ah, ah, ah. Cek suaranya, cek suaranya, oh, oh, oh, oh. Cek mikrofonnya, cek, cek. Yang paling sukses itu ya ITE. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Taswi hayati Quran. Nilullah.